bisa kurus kering mikirin pacar yang ini. Ku ampel ke rumahnya, ternyata tidak ada. Malam minggu jadi kelabu. Nasibku juga begitu, sama-sama lagi pusing. Pacarku cewek mandi, eh malah makan hati. Janji-janji tak pernah jadi. Ayolah kita cari, sama-sama mencari. Mungkin pacarmu ada di sana. Kata teman-temannya, hobinya pura-pura. Jajan di sini, jajan di sana. Jangan.